cakep lu. Dasar tukang selingkuhan. Mulai hari ini kita putus. Putus sampai di sini aja. Oh, cakep lu, tekel temanan kia lah. Cincin, balik lo cincin ku. Cincin.